den lape adi erila jo maaf indak kamu mungkin kita bersatu walau taluko pia den lube surang asa adi sanang di tangan nurang walau taluko pia den lube surang asa adi sanang di tangan urang kini kenangan tinggal kenangan jadi cerita di ujung luka biarlah minyak habis sambata lama walau bare harus kita jalani biarlah minyak habis sambata lama walau bare harus kita jalani sabaronya ora suka padam antah di mano luko kaderai suruakan kalanan habis sambata lama walau bare harus kita jalani biarlah minyak habis sambata lama walau bare